الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rahiq Al-Makhthum. Dan insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan menjelaskan peristiwa-peristiwa setelah Sulhul Hudaybiyah. Kemarin kita jelaskan di antara poin penting dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah adalah terjadinya genjatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Berapa tahun? 10 tahun. Maka Rasulullah memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, Rasulullah memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk muqatabatul muluk wal umara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyurati atau mengirimi surat raja-raja dunia pada waktu itu, dikirimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah itu punya sekretaris, juru tulis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca Rasulullah. Tetapi tulisannya Rasulullah itu yang didiktekan ke juru tulisnya itu diberi apa? Cincin. Nah, ini juga ada pembahasan apakah memakai cincin itu sunnah Nabi. Apakah memakai cincin itu sunnah Nabi? Rasulullah itu tidak memakai cincin kecuali ketika di Madinah, itu pun di akhir-akhir. Di Mekah Rasulullah enggak pakai cincin. Hijrah ke Madinah itu pun Rasulullah enggak pakai cincin. Sampai tahun 6 Hijriah. 6 tahun setelah hijrah itu Rasulullah pakai cincin karena Rasulullah mengirim surat ke raja-raja dunia. Lah zaman dulu itu gak ada raja-raja mau nerima surat kalau gak ada apa? Stempelnya. Akhirnya Rasulullah membuat cincin. Yang cincinnya itu nanti dipakai untuk apa? Stempel. Dan cincin Nabi itu ada ukir-ukirannya 3 baris. Muhammad, Rasul, Allah. Nah itu digunakan untuk stempel. Sejak itu Rasulullah pakai cincin. Dipakainya cincin itu karena ada apa? Karena dipakai untuk stempel itu. Nah, itu. Nah, adapun kalau kita sekedar pakai cincin-cincin ya, wallahualam, selama yang kita pelajari di kitab Samailun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak itu bukan sunnah. Ya silakan dipakai, tapi jangan dikatakan itu sunnah apa? Sunnah Nabi. Kecuali kalau memang dengan niat yang sama, tujuan yang sama seperti itu. Taib, itu sekedar untuk maklumat saja. Maka 10 tahun genjatan senjata ini dipakai Rasulullah untuk banyak hal. Di antara tahun pertama untuk berkirim surat ke raja-raja. Yang pertama yang ditulis di sini adalah Alkitab ila An-Najasyi Malikil Habasyah, kepada Raja Habasyah, yaitu An-Najasyi. Raja Habasyah An-Najasyi nama aslinya adalah Ashama bin Al-Abjar. Itu nama aslinya. Karena An-Najasyi, Najus itu bukan nama, tapi itu adalah apa? Gelar, seperti Kaisar, seperti Al-Muqawqis, seperti Kisra, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, seperti Fir'aun. Itu semuanya adalah apa? Gelar. Gelar untuk raja-raja. Nah, orangnya sendiri punya nama. Nah, Raja Najasyi itu namanya Ashama bin Al-Abjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke Raja Najasyi dibawa oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Umayyah Al-Dhamri. Ini yang delegasinya Rasulullah ke sana. Lah, cuman ini para ulama berselisih pendapat. Ini surat ini ditulis Nabi tahun 6 Hijriah ketika selesai Sulhul Hudaybiyah, ataukah teks surat ini dulu dikirim ke Najasyi melalui Ja'far bin Abi Thalib ketika awal-awal hijrah. Masih ingat enggak? Jadi sebelum hijrah ke Madinah kan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah ke mana? Ke mana? Ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Jadi jazirah Arab harus nyebrang dulu. Nyebrang Laut Merah untuk tiba ke daratan Afrika. Habasyah itu di situ. Jadi para ulama berselisih pendapat, ini surat yang ditulis yang distempel Nabi ini selesai Sulhul Hudaybiyah, artinya 6 Hijriah, ataukah ini surat yang dulu itu yang diutus, yang dikirim oleh Rasulullah melalui siapa? Ja'far, yang masuk Islam dulu, masih sudah saya ceritakan itu. Nah, oke, kita baca aja begini bunyinya. Rawa al-Baihaqi an Ibn Ishaq nas kitab kitnas kitabin katabahun Nabi ila Najasyi. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn Ishaq sebuah nas, teks tulisan surat yang ditulis Nabi dikirim ke Najasyi, terlepas dari kapannya. Bisa dipahami ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah ila Najasyi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil bahwa nulis surat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bukan dimulai dengan bismillah. Kenapa Rasulullah memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Iktidaan bil Quran, untuk menyontoh Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke ayat ada bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Maka Rasulullah menyontoh itu, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga para ulama kalau menulis kitab-kitab mereka selalu mendahului bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau sering saya sampaikan ini, kalau mengirim WA, saya sering sekarang ini akhir-akhir ini, kalau ada orang WA mesti bismillah, Ustaz begini begini begini. Kalau tulis-menulis itu sunnahnya bukan bismillah titik. Kalau tulis-menulis itu sunnahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan, bismillah. Kalau wudu, bismillah. Kan gitu. Kalau hubungan badan, bismillah. Tapi kalau sudah tulis-menulis, sunnahnya Nabi pakai apa? Nanti bisa dicek. Suratnya Nabi, tulisan Nabi ke Raja Najasyi dimulai bismillahirrahmanirrahim. Besok kita jelaskan atau nanti surat Nabi ke Raja Mukawqis pakai bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Raja Kisra Raja Persia dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Surat Nabi ke Kaisar Romawi dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bismillahirrahmanirrahim, enggak ada apa? Bismillah. Makanya di sini harus diperhatikan di sini nih. Karena saya sering menjumpai, saya enggak mempermasalahkan mana dulu saat bismillahirrahmanirrahim apa salam, itu ada khilaf para ulama. Cuma bismillah apa bismillahirrahmanirrahim jelas kalau itu. Rasulullah bukan bismillah tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadih, jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillahi ila Najasyi. Ini adalah surat yang dikirim oleh Muhammad utusan Allah untuk Raja Najus, Raja Najasyi. Al-Asham namanya, disebut namanya di situ. Azimil Habasha, pembesar bangsa Habasha. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, di sini Rasulullah tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena enggak boleh mendoakan kebaikan, keselamatan bagi orang yang belum muslim. Makanya pakai lafaz umum. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Wa amana billahi wa rasulihi, dan juga keselamatan bagi orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikala, dan yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan walam yattakhid sahibahu wala walada, yang tidak menjadikan, Allah tidak mempunyai istri, Allah tidak mempunyai anak. Ya, karena dia kan Nasrani. Ya kan? Makanya tidak punya istri, tidak punya, nah, disesuaikan karena mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa ad'uka bi di'ayatil Islam, aku seru engkau dengan seruan Islam. Fa inni ana rasuluhu, sungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa aslim, masuk Islamlah. Taslam, kamu akan selamat. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, kemarilah menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah, kita enggak boleh menyembah kecuali kepada Allah saja. Wala nusyrika bi syai'a, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sampai selesai. Fa in abaita, kalau kamu enggan, enggak mau masuk Islam, fa alaika ithman nasara, fa alaika ithman nasara min qaumika, maka engkau memikul dosanya orang-orang Nasrani yang ada di kaummu. Ini diambil dari Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Al-Baihaqi yang seperti saya katakan tadi. Nah, cuma para ahli sejarah ini berselisih pendapat. Surat ini ditulis Nabi ketika selesai atau pasca Sulhul Hudaybiyah, yaitu 6 Hijriah yang sekarang kita bahas ini, ataukah ini surat ini dulu yang dibawa ke Najasyi melalui siapa? Ja'far yang dulu kita ceritakan dulu itu. Aduh, khilaf. Tapi kalau lihat dari teksnya, kelihatan ini yang dibawa siapa? Ja'far. Faham tum? Nah, karena ada teks lagi, ya, teks lagi yang lain ada di kitab Zadul Ma'ad, bunyinya ada bedanya, ada perbedaan redaksi. Tidak apa-apa, kita baca dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ilan Najasyi azimil Habasha. Tepat dari Muhammad, utusan Allah kepada Najasyi, pembesar Habasa, tanpa menyebut nama Ashamah. Kalau yang pertama tadi nyebut nama Ashamah. Nah, sebagian ahli sejarah mengatakan surat yang kedua inilah yang kemungkinan yang ditulis setelah apa tadi? Setelah Sulhul Hudaibiyah. Tapi ya enggak jelas juga. Ya, nah, iya sama-sama riwayat ya kita baca gitu aja ya. Adapun yang rojo yang mana wallahu alam. Salamun ala manittaba'al huda. Ada yang mengatakan ini surat bukan ke Ashamah. Ada yang mengatakan surat ini diberikan kepada penggantinya Ashamah. Bisa dipahami? Bukan Ashamah yang sezaman sama yang didatangi oleh siapa kemarin? Ja'far itu. Ganti terus diganti lain, tapi Ja'far masih di sana. Belum balik ke Madinah. Ja'far itu nanti balik ke Madinah atau bukan balik karena sebelumnya kan berangkatnya dari Mekah. Nah, nanti ke Madinah itu ketika selesai Khaybar. Nah, ini kita kan belum bahas Khaybar ini kita. Ya, nanti ketika menang perang Khaybar, datang Ja'far. Rasulullah senang dan Rasulullah mengatakan, "Saya enggak tahu dengan apa aku ini gembira ini. Dengan menangnya Khaybar, menang melawan Khaybar ataukah dengan kedatangannya Ja'far?" Itu kan dalil bahwa Ja'far itu nanti pulangnya atau datang ke Madinah ketika kaum muslimin menang perang Khaybar gitu. Ini masih ada khilaf para ulama. Yang intinya sama ya, intinya sama ngejak masuk Islam. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaimin. Wa asyhadu, saya bersaksi bahwasanya Yesus putra Maryam adalah ruhnya Allah. Nabi Isa putra Maryam adalah ruhnya Allah dan kalimatnya Allah yang diberikan kepada Maryam perawan suci. Ya, kemudian dia mengandung Nabi Isa dari ruhnya yang ditiupkan kepadanya sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Maka aku seru engkau untuk menyembah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dan apa namanya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, sama dengan yang disampaikan tadi, kurang lebih sama. Intinya diajak bertauhid, ya, diajak bertauhid, intinya seperti itu. Nah, ini ada khilaf pendapat para ulama, mana yang dulu, mana yang depan. Ya, kita tak bisa merojih mana yang dulu, tapi intinya seperti itu. Ya. Tapi yang jelas, Najasyi masuk Islam apa enggak? Yang jelas Najasyi masuk Islam. Dalilnya apa? Dalilnya nanti ketika datang Na'yu an-Najasyi, berita kematian Najasyi, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat ghaib. Itu sholat ghaib itu pertama dan terakhir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat ghaib itu sholat jenazah yang jenazahnya enggak ada di tempatnya. Itu kalau di sana tidak ada yang nyolati. Jadi kalau ada orang wafat di Jakarta ya kita enggak usah nyolati di sini. Karena sholat ghaib yang dilakukan Rasulullah itu ketika jenazah ini tidak ada yang mensolati. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Itu apa namanya, surat Nabi ke Raja Najasyi. Nah, sekarang yang kedua. Kalau yang pertama itu sebenarnya sudah pernah kita sampaikan dulu ya kan? Waktu Ja'far dulu itu. Nah, ini beda lagi sekarang. Ini yang belum pernah disampaikan. Yang nomor dua. Alkitab ilal muqawqis maliki Misr. Rasulullah menulis surat. Kalau ada kata-kata Rasulullah menulis surat, itu bukan Rasulullah yang menulis. Tapi juru tulis yang menulis. Cuma didikte oleh Rasulullah dan diberi stempel Rasulullah. Itu maksudnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Muqawqis, kepada al-Muqawqis raja Mesir pada waktu itu. Agamanya Nasrani Kristen. Itu dalil bahwa Mesir pada waktu itu ikut persemakmuran Romawi Raya. Dan kalau antum melihat petanya ya, Mesir sama Romawi dekat sekali karena Romawi pada waktu itu ada di mana? Ada di Syam. Betul apa enggak? Ada di Syam, ada di Turki situ itu, Konstantinopel. Ya, bahkan belum ke Konstantinopel, masih di Turki situ, Suriah. Sehingga dekat dengan Mesir. Sehingga Mesir pada waktu itu ikut persemakmuran Romawi Raya dan agamanya agama Nasrani. Nama aslinya Mukaukis adalah Juraij bin Mattah, George bin Mattah. Al-Mulaqqab bil Mukaukis, Malik Misr wal Iskandariyah. Al-Mukaukis ini Raja Mesir dan Raja Alexandria. Kalau orang Arab nyebutnya Al-Iskandariyah, kalau orang Barat nyebutnya Alexandria, sebuah wilayah di mana? Di Mesir. Rasulullah menulis surat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya Allah. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marrataini, masuk Islamlah Allah akan memberikan pahala dua kali kepadamu karena engkau beriman kepada Isa dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaita fa inna alaika ubrdul, ya mohon maaf. Ini kelewatan tadi, keloncatan. Ilal Mukaukis Azimil Qibti, kepada Raja Mukaukis Azimil Qibti, pembesar bangsa Qibti. Qibti itu adalah bangsa asli Mesir. Jadi Mesir itu dulu sebelum ditaklukkan Amr bin As nanti di zamannya Umar bin Khattab, mereka bukan Arab. Sama dengan Syam. Syam sebelum ditaklukkan Umar bin Khattab, mereka bukan Arab. Ngomongnya pun bukan ngomong Arab. Paham? Nah, tapi ketika ditaklukkan Umar bin Khattab jadi Arab. Ya, jadi migrasi besar-besaran ya jadi Arab, ngomongnya Arab. Sampai sekarang pun Arab. Mesir dulu itu bangsanya Qibti. Bahasanya ya bahasa Qibti. Gini gitu kan? Nah, makanya Rasulullah itu lihat, Rasulullah enggak mengatakan kepada Raja Mukaukis. Kemudian disebutkan dengan yang jelek-jelek, enggak. Karena ini dakwah. Dakwah itu harus ada apa namanya? Bujuk rayu. Persuasif. Ila azimi Qibti, kepada pembesar bangsa Qibti. Ya kalau bahasa kita dilem gitu. Paham ya? Jadi Rasulullah menempatkan orang pada tempatnya, padahal itu kafir loh. Tapi tetap disebutkan jabatannya, Azimil Qibti, pembesar bangsa Qibti. Salamun ala manittaba'al huda, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Amma ba'du, aku seru engkau dengan seruan Islam, masuk Islamlah engkau selamat. Masuk Islamlah Allah akan berikan pahalamu kepadamu dua kali, iman kepada Nabi Isa dan iman kepada Nabi Muhammad. Fa in tawallaita fa inna alayka ithma ahli al-Qibti. Tapi kalau engkau berpaling enggak mau masuk Islam, maka engkau terbebani dengan dosanya bangsa Qibti semuanya. Bangsa Qibti itu bangsa Mesir. Kalau sekarang ya Arab. Ya, sekarang Mesir Arab, itu dulu Qibti. Ya sama dengan Tunisia, Aljazair, Libya, Mauritania, sekarang ya Arab semua. Dulu bukan Arab, dulu barbar mereka. Sudah taklukkan jadi Arab. Sudan, tahu Sudan kan? Orangnya hitam-hitam kan? Sekarang Arab, dulu ya enggak Arab. Ya, faham tuh? Nah, sekarang ngomongnya Arab semua mereka itu. Maka Rasulullah selalu mengutip firman Allah surat Ali Imran itu, ayat yang ke-64 itu. Ya ahlal kitab, ta'alau. Karena teksnya hampir sama, karena sama-sama ahli kitab, sama Najasyi juga ahli kitab. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemarilah, ayo menuju kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sama, miriplah dengan surat yang diberikan kepada siapa tadi? Najasyi. Surat ini dibawa oleh sahabat Nabi yang mulia, yang mana ini dulu waktu perang Badar, ikut perang Badar yang membawa ini dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Siapa namanya? Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah, ya nanti kan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathu Makkah kan membocorkan ini, Hatib ini. Ya. Tapi dimaafkan sama Nabi karena Hatib ini ikut perang apa? sahabat. Dan memang ini orang baik, bukan orang jahat, bukan. Khatib ini delegasinya Nabi ke Mukaukis. Dibawa surat ini oleh Khatib ibn Abi Balta'ah. Ketika sudah masuk ke istananya Al-Mukaukis, dibaca. Sebelum dibaca, ngomong dulu. Khatib ini menunjukkan kecerdasan Khatib. Khatib mengatakan, Ayyul Malik, innau kana qablaka rajulun yaz'um annahu rabbul a'la. Wahai baginda, dulu sebelummu di tempat ini ada orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Siapa maksudnya? Fir'aun. Maka jangan sampai nasibmu sama dengan nasibnya orang itu terdahulu. Hendaklah engkau bisa mengambil pelajaran dari orang terdahulu, dan jangan sampai engkau dijadikan pelajaran oleh orang setelahmu nanti. Paham maksudnya? Seperti Fir'aun gitu loh. Maksudnya disuruh masuk Islam. Dipelajari sama Mukaukis ini. Mukaukis ini akil orangnya, bukan orang bodoh. Kalau bodoh enggak mungkin jadi raja. Orang pinter dia. Dan dia baca Injil, dia ngerti gitu loh. Setelah dia pelajari, dia mengatakan, dan Khatib sebelumnya juga berkata bahwa kami diajari Nabi kami, orang yang paling dahsyat permusuhannya adalah orang penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Adapun yang paling dekat dengan kami adalah orang Nasoro, ya kalian ini. Karena ada ayatnya kan. Ya, sungguhnya orang yang paling akrabuhum mawaddah, yang paling dekat kasih sayangnya itu orang Nasrani. Kalau Yahudi enggak, kalau apa namanya? Kafir penyembah berhala enggak. Ya. Makanya antum lihat Yahudi itu bengis, orang Islam dibunuh itu di Israel, di Palestina. Lihat para penyembah berhala, Rohingya Myanmar, oh tidak berbelas kasihan, bunuhi semuanya kaum muslimin. Dipuruh, diperkosa, di enggak ada belas kasihan. Penyembah berhala sama Yahudi. Nah, kalau Nasrani ya jahat, tapi masih ada. Kita ini dianggap domba-domba yang tersesat, sini dikasih apa sembako, masih ada gitu-gitu, itu masih ada. Bisa dipahami ya, meskipun sama-sama apa sesatnya. Oke. Okay. Akhirnya dinasihati sama Khatib ini, dinasihati. Kemudian setelah itu siapa Raja Mukaukis mempelajari dan dia mengatakan, saya melihat bahwa Nabi yang kamu anggap Nabi itu yang ngirim surat ini, kami menjumpai dia bukanlah seorang kahin, bukan dukun. Dia juga bukan penyihir. Dia juga bukan pendusta. Tapi mohon maaf, aku gak bisa beriman. Karena menurut keyakinan kami, Nabi akhir zaman itu ada. Tapi itu datangnya bukan dari Arab. Paham maksudnya? Tapi datangnya dari mana? Datangnya dari Syam. Syam kan negeri Anbiya. Yakub, Sulaiman, Yahya, semua kan dari mana? Dari Syam. Maksudnya Bani Israel, maksudnya Syam itu. Tapi kami gak meyakini bahwa itu datang dari Anda. Ya, tapi dihormati, suratnya Nabi ditaruh di tulang. Zaman dulu kalau nyimpan apa? Surat kan ditaruh di tulang itu, biar gak dimakan apa? Kerayap. Dimuliakan suratnya Nabi ini. Terus Khatib diberi hadiah, tolong sampaikan kepada orang yang kamu anggap Nabi itu ya, bahwa saya memperlakukan kamu dengan baik, suratnya kami perlakukan dengan baik, dan dikasih hadiah. Nah, dikasih dua wanita. Rasulullah dikasih apa? Dua wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih dua wanita dan dikasih baghla. Baghla itu hewan kawin silang antara apa? Kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai kawin punya anak namanya baghla atau bighal. Ya, atau bighal itu Rasulullah dikirimi itu. Dan dikirimi dua wanita tadi. Namanya Maria al Kiptiah, dan dikasih juga wanita lain bernama Sirin. Ya, dikasih dua wanita, maksudnya itu apa? Jari ya, ya budak lah kalau sekarang. Dan dikasih bighla apa bighal, ya hewan tadi itu diberi nama dul. Nah, terus setelah itu Raja Mukaukis minta kertas, nulis surat balasan. Dia menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mukaukis loh yang ngomong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nama itu. Ya, karena mereka masih beriman dengan Allah kan, orang ahli kitab. Li Muhammad bin Abdullah min al-Qawqis adhimil Qibti, kepada Muhammad putra Abdullah dari Muqawqis pembesar bangsa Qibti. Salamun alaika. Semoga keselamatan bagimu. Ini karena agama Nasrani enggak punya wala wal bara. Betul lah, kita enggak mungkin mengucap itu kepada mereka, tapi mereka bisa mengucap itu kepada kita. Kita enggak mungkin mengatakan selamat Natal, tapi mereka bisa mengatakan selamat Idul Fitri, karena mereka enggak punya wala bara. Di dalam akidah mereka enggak ada wala wal bara, loyalitas dan tidak loyalitas. Kalau kita punya akidah itu, kita enggak boleh. Bisa dipahami maksudnya? Nah, balasannya mengatakan salamun alaika, semoga keselamatan bagimu. Faqad qara'tu kitabaka, aku sudah membaca tulisanmu, suratmu. Fawahimtu ma dzakarta fihi, kami memahami isinya. Wa matad'u ilaihi, kami pun sudah paham apa yang kau serukan. Wa qad alimtu anna nabiyyan baqiya ya yabqa. Naam. Kami masih meyakini bahwa nabi itu memang masih ada, akan muncul lagi. Wa kuntu adunnu annahu yakhruju bisyam, tapi aku mengira meyakini bahwa itu muncul dari negeri Syam, bukan dari Arab. Waqad akramtu rasulaka, aku muliakan utusanmu. Wa ba'athtu ilaika bijariyataini, dan aku utus hadiah dengannya tadi, yaitu dua wanita budak. Keduanya memiliki kedudukan yang tinggi di bangsa Qibti. Dan aku beri kamu juga pakaian yang bagus-bagus. Kemudian aku hadiahkan kepadamu bighal, keledai, dan antara keledai dan kuda itu untuk engkau naiki wahai Muhammad. Assalamu alayka, semoga keselamatan bagimu. Akhirnya Khatib pulang. Khatib membawa hadiah dua budak plus bighal namanya Duldul tadi itu, ya. Sampai di Madinah disampaikan sama Khatib, ya Rasulullah, Muqawqis tidak mau masuk Islam. Tapi dia menyampaikan niatnya dengan surat ini, disampaikan, dibacakan ke Nabi. Dia menghormati utusan Nabi dan seterusnya. Dan dikasih dua budak ya Rasulullah, Maria Al-Qibtiyah sama Sirin. Maria Al-Qibtiyah diambil Nabi. Dan darinya nanti Nabi punya anak namanya Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Sirin dikasihkan Rasulullah kepada Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyair Rasulullah. Itu sahabat Nabi yang tugasnya membuat syair-syair untuk mendakwakan Islam dan untuk melawan orang kafir Quraisy. Ya gitu ya. Terus Duldul dipakai Rasulullah kemana-mana. Rasul naik Duldul ini. Dan Duldul sudah saya sampaikan di sini umurnya panjang sekali Duldul. Sampai Rasulullah wafat Duldul masih hafizahullah taala, masih Allah menjaganya. Sampai Rasulullah wafat masih hidup. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar wafat, Duldul masih hidup. Setelah itu zamannya Utsman, sampai Utsman wafat, Umar, sampai Umar wafat, Duldul masih hidup. Diganti Utsman bin Affan, sampai Utsman wafat, Duldul masih hidup. Diganti Ali, sampai Ali terbunuh, Ali wafat, Duldul masih hidup. Oh, panjang ini hidup. Diganti Hasan, sampai Hasan lengser dari kekhalifahan, Duldul masih hidup. Lah di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, barulah Duldul wafat rahimahullah. Rahimahullah. Panjang hidupnya ini Duldul ini. Nah itu ya. Nah ini dari suratnya Nabi kepada Raja Muqawqis ini bisa ditarik beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, istahabbu kitabah al-basmalah fi muqaddimatir risalah. Pelajaran pertama, dianjurkan untuk menulis bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Pelajaran nomor dua, ad-da'wah qoblal qital. Dakwah itu lebih didahulukan sebelum jihad. Pelajaran dari surat menyurat inilah, bahwa dakwah itu harus didahulukan sebelum jihad. Pelajaran nomor 3, Fadlu Hatib ibn Abi Balta'ah. Keutamaan sahabat Nabi yang bernama siapa tadi? Hatib ibn Abi Balta'ah. Yang nomor 4, Husnu Ikhtiyarin Nabi lil Wafd. Nabi itu pintar milih orang untuk dijadikan apa tadi? Delegasi. Pelajaran nomor 5, orang Nasrani itu mengimani bahwa ada Nabi akhir zaman. Kemudian pelajaran selanjutnya, min adatil muluk iqta'il hadaya, termasuk adat para raja zaman dulu itu saling bertukar apa? Hadiah. Itu kebiasaan zaman dulu. Pelajarannya diantaranya, ahammu da'wah da'watu tauhid. Sepenting-pentingnya dakwah itu dakwah tauhid. Makanya suratnya Nabi semua tentang tauhid. Nabi gak mengatakan saya seru kamu untuk mau sholat, enggak. Saya seru kamu untuk apa? Tauhid. Betul apa enggak? Karena itu dalil bahwa at-tauhid miftahul Islam. Tauhid adalah kuncinya Islam. Kemudian pelajarannya yang lain adalah al-hakim mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin akan bertanggung jawab terhadap orang yang atas orang yang dipimpin. Makanya kata Nabi, kalau kamu enggak mau masuk Islam, kamu memikul dosanya kaum itu, kaum Kipti, kaum Najasi, kaum Hasab Abasya. Oke. Satu surat lagi. Ya, kan sudah dua surat ya. Surat ke Najasyi, surat ke Mukaukis. Nah, sekarang surat ke Kisra. Kalau yang pertama Kristen, yang kedua Kristen, yang ketiga enggak Kristen. Yang ketiga ini Majusi, penyembah api, Zoroaster. Ya, Zoroaster adalah kaum penyembah api. Alkitab ila Kisra Malik Faris. Suratnya Nabi kepada Kisra, Raja Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Adhimi Faris. Dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Kisra, pembesar bangsa Persia. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti jalan petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ad'uka bidi'ayatil Islam, aku ajak engkau dengan seruan Islam. Fa inni ana Rasulullah, sungguhnya aku adalah utusan Allah. Ilan nasi kafa, kepada seluruh manusia. Ya. Kemudian aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Fa in abaita, kalau engkau enggan, enggak mau masuk Islam, fa inna ismal majus alaika, maka sungguhnya dosanya orang-orang Majusi engkau memikulnya. Paham ya? Rasulullah enggak nyebut surat Ali Imran ayat berapa tadi? 64. Berbeda dengan ke Najasyi, berbeda dengan ke Mukaukis, karena mereka masih beriman sama Allah. Tapi kalau Kisra sudah enggak beriman, mereka kan penyembah api, ya seperti berhala gitu. Makanya dulu Romawi sama Persia ini kan perang terus. Ketika Rasulullah masih di Mekah, maka Rasulullah dan kaum muslimin berharap yang menang itu Romawi. Sedangkan orang kafir jahiliyah berharap yang menang Persia. Karena mirip ya, berhala sama Zoroaster itu sama. Ya, kaum muslimin sama Nasoro masih ada apa? Kemiripan, ada keterkaitan. Makanya Rasulullah lebih berharap Romawi yang menang. Kalau kafir Quraisy berharap Persia yang menang. Oke. Surat itu dibawa Abdullah bin Khudhafa As-Sahmi, dikasihkan ke Raja Bahrain. Dan Raja Bahrain ini wallahu alam ngutus seseorang untuk dibawa ke Persia. Okay. Maka apa yang terjadi khotol iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika surat ini sampai di depan Rasulullah dibawa oleh utusannya tadi, singkat kata sampai ke raja Persia, surat dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad kepada Kisra, masuk Islamlah kamu akan selamat. Setelah dibaca, dilihat seperti ini, langsung disobek. Krek krek krek krek disobek sama Kisra, marah dia. Baru disurati sudah marah dia. Suratnya Nabi disobek-sobek. Dan dia mengatakan, Abdul Hakir min ra'iyati yaktubu ismahu qabla ismi. Budak yang hina, rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku. Kan min Muhammad, dari Muhammad ila kepada Azimi Faris Kisra, kepada Kisra. Mana yang dulu, Muhammad apa Kisra? Muhammad dulu. Kan gitu kan, Muhammad dulu kan suratnya tadi dulu. Marah. Kenapa kok marah? Dia mengatakan, hamba yang hina dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku. Itu dalil bahwa dulu bangsa Arab itu tidak dianggap sama bangsa lain. Betul apa enggak? Dilihat dari ucapannya Raja Persia ini, hamba sahaya dari bangsa Arab berani nulis surat kepada aku dan dia mendahulukan namanya sebelum namaku. Langsung disobek. Kabar itu sampai ke Rasulullah, bahwa suratnya Rasulullah disobek-sobek sama Raja Persia. Maka langsung Rasulullah berdoa, mazzaqallahu mulkahum, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Didoakan Nabi. Maka apa yang terjadi pada waktu itu, setelah utusan itu pulang, itu Raja Persia nulis surat. Perhatikan, Raja Persia langsung nulis surat dikirim ke Yaman. Di Yaman itu ada raja kecil ikut Persia. Paham sampai sini? Ada raja kecil ikut Persia. Nah, raja kecil itu namanya Bazan. Bazan. Bazan ini apa, raja Yaman tapi ikut Persia, enggak ikut Romawi. Paham ya? Oke, paham. Nulis surat yang intinya itu, utuslah dua orang dari Yaman, pilihlah orang yang gede-gede, orang yang kuat-kuat, utuslah menuju lelaki yang kirim surat ke aku itu. Maksudnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajak dia, suruh keduanya itu menangkap Muhammad, mengajak Muhammad dibawa ke Persia. Sudah paham sampai sini? Nah, maka dipilihlah dua orang gagah yang gede badannya, diutus dari Yaman berangkat ke mana? Ke Madinah. Ketemu sama Rasulullah dua orang gede-gede ini. Intinya, inna syahensyah, sesungguhnya raja di raja kami telah mengirim surat kepada raja kami, yaitu Badan. Kalau raja di raja berarti Persia, kalau raja biasa berarti yang Yaman. Sesungguhnya raja di raja kami, itu yang ada di Persia sana, berkirim surat kepada raja kami Badan, dan kami diutus berdua ini untuk membawamu ke Persia sana. Ditangkap Rasulullah. Kata Rasulullah, tunggu sampai besok hari. Maka disuruh nunggu. Tamu ini ada sahabat banyak ini. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu malam harinya itu. Dapat wahyu bahwa di negeri Persia terjadi revolusi besar-besaran. Di negeri Persia sana terjadi kudeta berdarah. Kisra yang menyobek-nyobek suratnya Nabi itu dikudeta anak kandungnya sendiri dan dibunuh. Ya gara-gara nyobek suratnya Nabi, didoakan Nabi semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Tadi itu loh, malam hari dikudeta berdarah. Kenapa kok dikudeta? Karena protes disebabkan ini Raja Persia ini kalah perang dengan Romawi pada waktu itu. Kan Romawi sama Persia selalu apa? berantem. Sampai ada ayatnya kan, ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia. Pada waktu itu Romawi yang kalah. Lah kebetulan pada waktu terjadinya surat menyurat itu, Persia setelah kalah dari Romawi. Akhirnya ada ketidakcocokan militer, panglima perang, senator, kemudian menteri-menteri itu tak senang sama siapa Kisro ini karena dianggap lemah gitu loh. Nah, dimanfaatkan sama anaknya, anaknya sendiri yang kudeta menghantam ayahnya, ayahnya dibunuh. Yang nyobek-nyobek suratnya Nabi itu dibunuh, mati. Maka pagi hari zaman dulu loh, nggak ada WA, nggak ada yang kirim WA dari Persia, ya Muhammad kasih tahu tuh dua orang itu raja kita, nggak ada zaman dulu itu. Untuk kirim berita saja berhari-hari, berbulan-bulan zaman dulu. Betul apa enggak? Enggak, belum ada satelit, belum ada apa. Rasulullah pagi hari nemui dua orang tadi. Pulanglah. Saya sampaikan kepadamu bahwa sahin samud, makanya syah, kata-kata syah itu dari Persia, artinya raja. Syah itu artinya raja. Ya. Syahensyah artinya raja di raja. Syahensyah artinya raja di raja. Sesungguhnya yang kamu sebut syahensyah itu sekarang sudah mati. Dikudeta oleh anaknya sendiri, dibunuh oleh anaknya sendiri. Kaget dua orang ini. Hati-hati Muhammad kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Iya serius. Sampaikan kepada apa? Raja Mubadan. Bahwa Muhammad mengatakan kalau apa? Rajamu itu sudah mati. Hanya dua orang ini pulang. Pulang kemana? Pulang ke Yaman. Setelah pulang ke Yaman, ada surat baru dari Kisro yang baru. Paham gak? Siapa Kisro yang baru tadi? Anaknya Kisro yang lama. Paham gak? Nulis surat, wahai Badan, tolong perhatikan, jangan gegabah melakukan apapun kepada orang Medina yang kirim surat ke ayahku kemarin. Paham gak maksudnya? Kalau kemarin kan ayahnya nyuruh dua orang membawa ke Persia. Ini datang surat baru. Ini menunjukkan bahwa Kisro itu menganggap ini bukan masalah remeh. Sampai ada titah dua kali. Titah yang pertama ayahnya menyuruh untuk dua orang tadi itu menjemput Rasulullah. Betul apa enggak? Terus dianulir. Ya istilahnya anulir kan itu kan. Dianulir oleh raja yang kedua ini. Kamu jangan gegabah, diam sampai ada perintah dari aku. Itu kan menunjukkan bahwa mereka perhatian dengan suratnya Rasulullah. Kalau gak perhatian gak mungkin disobek. Dan gak mungkin kirim perintah titah dua kali itu. Kan gitu kan. Nah, akhirnya ketika surat ini dibaca oleh Badan, loh, berarti benar Muhammad. Rajanya sudah mati, diganti anaknya sekarang. Paham gak maksudnya? Nah, ini nanti menjadi sebab masuk Islamnya Badan. Badan masuk Islam. Loh berarti Muhammad benar. Kan tadi kan Rasulullah kan mengatakan, hei dua orang sampaikan ke Badan, sampaikan ke rajamu bahwa rajamu yang ada di Persia sudah mati. Kan gitu kan? Disampaikan sama dua orang ini kata Muhammad, raja kita yang Sahansa itu sudah mati. Lah setelah itu turun surat baru itu lah dari Kisro yang baru. Otomatis kata rajanya Badan ini mengatakan, loh berarti benar Muhammad ini. Nah masuk Islam Badan. Gara-gara surat itu tadi. Nah, masuk Islam akhirnya. Nah itu ya. Makanya apa namanya, Kisro itu gak akan bangkit lagi karena sudah didoakan Nabi, semoga Allah merobek-robek apa. Dan tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada dua orang utusan tadi itu, sampaikan ke rajamu yang ada di Yaman bahwa Sahansamu sudah mati, dan sampaikan juga bahwa nanti kekuasaanku akan meliputi kerajaanmu. Sudah disampaikan. Nah itu nanti disampaikan dua orang kepada Badan dan akhirnya menjadi masuk Islam. Ya. Itu surat yang keberapa? Ketiga. Sekarang keberapa? Mau dilanjutkan apa sudah ini? Mau lanjut apa? Satu lagi. Yang terakhir ini yang paling panjang. Raja. Iya, lumayan panjang. Yang keempat sekarang ya. Oke. Yang keempat ini suratnya Nabi ke Kaisar Romawi. Ya, ini yang paling paling panjang, paling intim. Suratnya Nabi ke Raja Romawi, Kaisar Romawi. Yang jadi kaisar namanya siapa? Heraklah. Orang Barat nyebutnya Heraklius, orang Arab nyebutnya Heraklah. Oke. Rasulullah nulis surat, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Muhammad Abdullah atau Abdullah wa rasulihi ila Herakla azimir Rom, kepada Heraklius pembesar bangsa Romawi. Keselamatan, semoga keselamatan bagi orang mengikuti jalan petunjuk. Masuk Islamlah kamu akan selamat dan Allah akan berikan pahala kepadamu dua kali. Tapi kalau kamu berpaling, kamu akan menanggung dosanya orang-orang Romawi. Kemudian Nabi mencantumkan surat Ali Imran berapa tadi? 64. Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, sama dengan ayat yang tadi itu lah. Mari kita kembali ke perjanjian yang sama antara kami dan kalian, yaitu menyembah hanya kepada satu Tuhan. Surat ini dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Sahabat yang rupawan, yang ganteng. Saking gantengnya itu kalau malaikat Jibril turun sering menjelma jadi Dihya Al-Kalbi. Ya kalau punya anak laki-laki ya kasih nama tuh Dihya bin Khalifah. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ya, ambil Dihyanya, binnya ikut antum. Gitu ya. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat yang ganteng rupawan. Makanya diutus jadi delegasi. Delegasi itu dipilih yang ganteng-ganteng. Mus'ab bin Umair. Iya. Karena nek ganteng itu kita kotok wis nyenengno wong. Ya, maka Rasulullah milih yang rupawan. Ya, memang gitu utusan dipilih yang seperti itu, ya. Kemudian dibawa, enggak mungkin langsung dibawa ke Romawi. Dibawa ke Azim Busro, Raja Busro, raja kecil. Dan nanti Raja Busro yang menyampaikan ke Romawi. Sebelum itu ada peristiwa. Peristiwa itu Raja Romawi Heraklius itu mimpi. Ya dalam riwayat mimpi. Seingat saya mimpi. Mimpi bahwa raja dari kaum yang berkhitan akan menang dan nampak. Zaman dulu itu kan orang takut kalau kerajaannya disaingi. Betul ya? Dulu enggak ada demokrasi. Macam-macam sikat bunuh kan gitu kan. Hatta kekhalifahan perlu kata kekhalifahan penuh dengan intrik. Ya kan? Dinasti Umayyah dihabisi sama dinasti Abbas. Ini kekhalifahan loh, di khalifah loh padahal ini. Raja Al-Ma'mun membunuh Al-Amin. Harun Ar-Rasyid punya dua anak yang laki-laki, di antaranya Al-Amin sama Al-Ma'mun. Al-Amin dari istri yang Arab. Jadi Harun Ar-Rasyid punya istri Arab. Anaknya dikasih nama Al-Amin. Harun Ar-Rasyid punya istri Persia, punya anak dikasih nama Al-Ma'mun. Yang diangkat jadi khalifah Al-Amin dulu. Dan Al-Amin ini dibunuh Al-Ma'mun. Pokoknya kalau sudah urusan politik kayak gitu, bunuh-bunuh enggak peduli saudara. Paham ya? Jadi zaman dulu tuh gitu, enggak mau kekuasaannya diapakan? Disaingi sampai sekarang enggak mau. Itu memang itulah alur politik yang selalu itu, harus menang, yang lain harus kalah, kan gitu kan? Segala cara, kata demokrasi katanya enggak segala cara, ya segala cara, omong kosong kalau enggak segala cara. Betul apa enggak? Iya. Pokoknya kalau sudah politik itu sudah kayak gitu, otomatis itu. Nah, apa yang terjadi? Takut karena dia mendapatkan temut, kata orang Jawa, mendapat alamat melalui mimpi itu atau melalui itu bahwa akan pemimpin dari kaum yang berkhitan akan dimunculkan dan menang. Makanya Kaisar Romawi langsung mengumpulkan para penasihat kerajaan, menyampaikan ada kayak gitu itu gimana. Terus tanya, di dunia ini yang sunat itu siapa? Yang berkhitan itu lo siapa? Paham? Kata orang-orang yang ada di situ, wahai baginda raja, yang sunat itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sunat. Cok aja dikira awakmu tok sing sunat. Oh, Yahudi ya sunat. Paham ya? Orang Yahudi itu sunat, Pak. Maka kata penasihat, sudah beres wahai baginda, orang Yahudi kita bunuh semuanya. Itu aja orang Yahudi, beres sudah, jangan diambil hati. Lah kebetulan ya di situ ada Raja Ghassan, dia datang di situ, ada raja kecil Arab yang ikut Persia, Arab-Arab Utara, perbatasan Syam, yang ikut apa? Ikut Romawi. Dia ngomong, wahai baginda, sing sunat nduk donya iki gak Yahudi tok. Wong Arab kabeh sunat. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab sunat. Karena itu adalah sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim yang masih lestari. Paham maksudnya ya? Orang Arab juga sunat. Tambah bingung. Siapa yang bingung? Heraklius bingung. Berarti tambah banyak musuhnya. Plus di saat seperti itu, Heraklius itu sudah terdengar, intelijen sudah bermain. Kalau di Medina ada orang yang ngaku Nabi, namanya Muhammad. Kok kebetulan sama petunjuk dari mimpi itu? Semakin bingung dia. Pas gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Itu posisinya Heraklius itu pada waktu itu ada di mana? Di Ilia. Ilia itu kalau sekarang Baitul Maqdis. Posisi Heraklius pada waktu itu pas kebetulan ada di Ilia, di Baitul Maqdis, di Al-Quds, di Palestina. Dan antum tahu sendiri bahwa di Syam itu kan tempatnya orang Arab berdagang. Betul apa enggak? Saking gelisahnya kaisar ini, langsung dia bertitah, tolong kumpulkan semua orang-orang Arab yang berdagang di tanah Syam untuk masuk ke sini. Jelas enggak maksudnya? Paham? Kebetulan orang Arab yang dagang itu membawa kafilah dagang, pemimpin rombongan adalah Abu Sufyan. Ketepaan kabeh. Kok pas ngono ono Abu Sufyan di situ, kok pas berdagang, kok pas mimpi, kok pas ada suratnya Nabi. Allah yang menskenarokan semuanya itu. Ada suratnya Nabi ya kan? Kebetulan raja itu ada di Elia, kebetulan di situ ada rombongan berdagang dari Syam bertepatan dengan itu tadi. Akhirnya dipanggil rombongan orang Arab itu di bawah pimpinan siapa tadi? Abu Sufyan. Pakai penerjemah karena kaisar enggak bisa bahasa Arab, bahasa Romawi ya kan? Pakai penerjemah. Dikumpulkan semuanya. Nah, singkat kata terjadi dialog. Maka raja Persia, raja Romawi ngomong, siapakah di antara kalian yang hadir di sini yang nasabnya paling dekat sama orang yang katanya Nabi itu? Ini suratnya Nabi belum dibaca ini. Ya, sebentar lagi akan dibaca. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Abu Sufyan mengatakan, saya yang paling dekat nasabnya kepada orang yang ngaku Nabi itu. Bahkan anaknya dijadikan istri sama Nabi. Betul apa enggak? Siapa nama anaknya? Lah, ngene kok mikir. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan, bahkan Ummu Habibah itu ikut hijrah ke Habasyah loh. Berarti kan masuk Islamnya bukan belakangan. Paham? Awal-awal. Saya yang paling dekat nasabnya sama orang yang ngaku Rasul itu, dia itu masih keluargaku. Dan memang benar, Abu Sufyan bin Harab bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manaf, masih dekat. Masih sama-sama Abdul Manaf. Kerabat nyel itu kalau bahasa orang Arabnya. Oke ya. Oke, saya tanya kepada kamu. Kaifa nasabuhu fikum? Orang yang ngaku Nabi ini bagaimana nasabnya? Dijawab sama Abu Sufyan, fina dzu nasabin. Dia punya nasab, nasabnya tinggi, enggak ada rasul nasabnya rendah, nasabnya tinggi semua. Keturunan Abdul Manaf sama Abu Sufyan. Nasabnya tinggi di tengah kami. Fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qad qablahu? Apakah sebelumnya sudah ada orang yang menyeru seperti yang diserukan orang yang mengaku Nabi ini? Apakah sebelumnya ada orang yang berkampanye seperti dia? Gitulah kampanyenya. Dijawablah, bahkan kami enggak pernah dengar ada orang ngajak seperti yang ia ajak sebelumnya. Tayyib, ditanya lagi. Apakah di antara bapak-bapaknya ada yang menjadi raja? Apakah bapaknya dulu seorang raja? Kata Abu Sufyan, lah, bahkan dia anak yatim sebelum lahir ke muka bumi. Betul apa enggak? Rasulullah masih di kandungan, ibu bapaknya sudah wafat. fa asrafun nasi ittaba'uhu aw du'afa'uhum. Bagaimana dengan pengikutnya, orang-orang yang terhormat, orang-orang kaya atau orang-orang lemah, orang miskin? Dijawab, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Bilal, Tuwa bin Mas'ud, Amr bin Yasir. Betul apa enggak? Ditanya lagi, ayaziduna biyankusun. Semakin hari semakin bertambah yang mengikutinya atau semakin menyusut berkurang? Dijawab sama Abu Sufyan, bal yazidun. Bahkan setiap hari bertambah. Abu Sufyan enggak bisa berdusta dong. Karena dia bukan orang munafik. Kan dulu sudah saya sampaikan, di Mekah itu hitam putih, Pak. Betul apa enggak? Kalau enggak muslim, kafir. Tapi kalau di Madinah kan macam-macam, ada munafik, ada Yahudi, ada macam-macam. Kalau di Mekah enggak. Dan Abu Sufyan enggak mau bohong, ya terus terang aja. Falyartaddu ahadun minhum suhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi. Apakah ada yang menjadi pengikutnya murtad karena benci dengan agama yang baru itu, setelah masuk dia nyesel, dia murtad? Apakah ada seperti itu? Lah, enggak ada. Bahkan Abu Sufyan tahu sendiri, Bilal diseret-seret, dipecuti, enggak murtad-murtad. Betul kan? Enggak ada. Fahal tattahimunahu bil kadzib. Apakah engkau menuduhnya sebagai orang pendusta sebelum dia mengucapkan seruannya itu? Sebelum dia berdakwah itu dulunya, apakah sudah pernah kalian menuduhnya sebagai pendusta? Paham? Lah, bahkan kami menjulukinya apa? Al-Amin. Sepakat kalau itu enggak ada orang mengatakan Rasulullah pendusta, enggak ada. Oke. Kemudian, apakah dia pernah curang, berkhianat? Tidak, dia tidak pernah berkhianat. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau memeranginya? Iya, kami memeranginya. Bagaimana peperangan antara kamu dengan Nabi itu? Silih berganti, kadang dia menang, kadang kami yang menang. Perang Badr dia menang, perang Uhud kami yang menang, perang Ahzab mereka yang menang. Paham enggak? Silih berganti. Apa yang dia seru, yang dia perintahkan? Dia menyuruh kami untuk menyembah Tuhan satu. Tidak boleh menyekutukan Tuhan tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Dan memerintahkan menyambung silaturahim, sedekah, ya, kemudian meninggalkan riba, meninggalkan mengubur hidup bayi perempuan dan seterusnya disebutkan semua. Menyeru yang baik-baik. Memerintahkan kami salat, jujur, menjaga kesucian, menyambung silaturahim. Ah, setelah dikorek informasi yang banyak tadi itu, sekarang giliran ngomong. Yang ngomong siapa? Heraklius ngomong. Tadi saya katakan kepadamu, bagaimana nasab orang yang ngaku Nabi itu. Kamu katakan bahwa nasabnya itu tinggi. Begitulah nasab para Rasul. Nasabnya para Rasul itu tinggi. Yang paling bernasab di antara kaumnya. Tadi saya katakan kepadamu, apakah sebelum dia mendakwakan dakwanya, apakah ada orang yang semisal dengan dia yang mendakwakan yang dia dakwakan? Maksudnya, apakah sebelumnya sudah ada orang yang berdakwah seperti dia? Kamu jawab tidak. Maka saya katakan, seandainya sebelumnya ada orang yang berdakwah seperti yang ia dakwakan, berarti dia ini cuma jongos pengikut, ingin terkenal seperti orang sebelumnya. Paham gak maksudnya? Kalau tadi saya katakan kepadamu, apakah di antara bapaknya, bapak-bapaknya, kakek buyutnya dulu ada menjadi raja? Kamu katakan tidak. Maka saya katakan, seandainya bapaknya itu raja, berarti dia ini hanyalah seorang anak yang ingin mengembalikan kerajaan bapaknya. Jelas? Ya, dulu Pak Karno jadi presiden, Marengono Megawati pengen jadi presiden, wajar gitu. Ya, Pak Harto jadi presiden, Tommy pengen jadi presiden, wajar, itu politik namanya. Nah, makanya ditanyakan, bapaknya dulu dari raja? Enggak, oh berarti beda kalau ini, kan gitu. Jelas ya? Tanya lagi. Tadi saya katakan kepadamu, apakah dulu pernah kamu tuduh dia sebagai seorang pendusta? Kamu katakan tidak. Maka saya katakan, begitulah para nabi enggak pernah bohong. Bahkan sebelum dia itu jadi nabi. Saya katakan kepadamu, apakah orang-orang yang kuat yang mengikutinya atau orang yang lemah? Kamu katakan orang-orang yang lemah. Maka saya katakan kepadamu, begitulah pengikut para rasul. Itulah pengikut Yesus, pengikut Musa dulu, orang-orang yang lemah itu. Paham? Saya katakan kepadamu, apakah semakin bertambah atau berkurang? Kamu katakan semakin bertambah. Itulah iman kalau sudah sempurna. Apakah ada yang murtad? Kamu katakan tidak ada yang Murtad itulah ciri para pengikut Rasul. Kalau iman sudah menancap dalam dada, enggak akan mungkin keluar. Saya katakan kepadamu, apakah kalian memeranginya? Kamu katakan, iya kami memeranginya. Maka saya katakan kepadamu, begitulah para nabi selalu diperangi oleh kaumnya. Oh, dibenero kabeh lagi. Kalau si jisik blesed tak ono. Betul kabeh. Saya katakan kepadamu, bagaimana peperanganmu dengan dia? Kamu katakan silih berganti. Maka saya katakan, begitulah peperangan para nabi dulu, silih berganti. Sama semuanya. Saya katakan kepadamu, apa yang diperintahkan nabi ini? Kamu katakan, memerintahkan menyembah Allah yang satu, tidak menyekutukan Allah, melaksanakan sholat, sedekah. Itulah dakwanya para nabi. Wallahi, seandainya apa yang kamu ceritakan kepadaku itu benar adanya, seandainya kamu jujur tidak berdusta, wallahi tempatku berbicak ini nanti akan dikuasai oleh nabi itu. Sudah ngomong kayak gitu dia. Wallahi waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Aku tahu, kami yakin bahwa nabi akhir zaman itu ada dan akan keluar. Walam akun adunnu annahu minkum. Tapi kami enggak meyakini bahwa itu dari kalian, wahai bangsa Arab. Karena itu akan, menurut keyakinan kami, muncul dari kalangan Bani Israel. Kemudian dia mengatakan, falau anni a'lamu anni ahli sulaila jasamtu liqa'ahu, seandainya aku mampu untuk menemuinya, niscaya aku akan tempuh suatu kerintangan pun untuk menemuinya. Dan seandainya dia ada di hadapanku, niscaya aku cuci kedua kakinya. Ngakui dia ini sebenarnya. Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah, baru setelah itu suratnya Rasul dibaca, datang utusan itu loh, kebetulan. Suratnya Nabi dibaca, min Muhammad Rasulillah. Ya. Ila apa tadi? Azim Rum, kepada pembesar Romawi, aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Kalau kamu masuk Islam, Allah berikan pahala dua kali. Kan gitu kan? Jika kamu tidak masuk Islam, kamu menanggung dosanya seluruh bangsa Romawi. Takut dia, yakin bener itu. Terus Rasulullah mengutip ayat tadi surat Ali Imran ayat berapa? 68. Ya ahlal kitab, wahai orang ahli kitab Yahudi Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kemarilah kepada perjanjian yang sama, ucapan yang sama antara kami dan kalian, yaitu tidak menyembah kepada selain Allah, hanya Allah saja yang kita sembah. Wah, masuk tuh langsung. Di hati siapa? Heraklius. Akhirnya Heraklius langsung mengumpulkan apa? Pembesarnya. Itu Abu Sufyan tuh heran. Duh, perkaranya Muhammad sudah bukan masalah yang kecil lagi ini. Bahkan Kaisar Romawi ini. Itu sudah mulai tuh. Apa namanya, Abu Sufyan itu. Ada tanda-tanda berarti Muhammad ini bukan sepele ini, gitu. Maka itu kan nanti masuk Islam Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti masuk Islam. Ya, di antara penyebabnya namanya iman kan ada alurnya kan gitu kan. Di antara yang membuat dia ya karena cerita ini. Ternyata perkaranya Muhammad sampai membuat goncang istana Romawi. Itu di dalam hadisnya Abu Sufyan yakin bahwa suatu saat Muhammad akan naik. Itu. Setelah itu dikumpulkan semuanya. Menteri, penasehat, senator, panglima perang, menteri-menteri ya. Gampangannya gitulah. Kumpulkan semua. Intinya kalau kalian ingin selamat dunia akhirat, berbaiatlah kepada nabi ini, nabi akhir zaman ini. Sudah seperti itu. Terus setelah itu dilihat kok menterinya cemberut, panglimanya enggak seneng. Tahu enggak? Akhirnya mereka buyar, tidak mau. Terjadi apa? Goncang. Akhirnya Abu Sufyan dan teman-teman suruh pergi semuanya. Kemudian pintu-pintu ditutup. Baru disuruh kumpul lagi. Itu Abu Sufyan itu keluar istana sambil berpikir sama teman-temannya. Wah, berarti perkaranya Muhammad ini sudah dahsyat, sudah sampai masuk ke jantungnya Romawi. Sudah tahu dia itu. Nah, setelah Heraklius takut dikudeta oleh bawahannya, para menteri, para apa, panglima perang tadi, ketika diajak masuk Islam untuk berbaiat ke Muhammad, kok mereka cemberut semuanya dan bahkan menunjukkan kebencian. Akhirnya khawatir nih. Siapa yang khawatir? Heraklius. Akhirnya Heraklius ngomong, aku ngomong tadi itu untuk ngetes kalian saja. Kalian tetap sama ajarannya Yesus apa enggak? Cuma ngetes. Batas ini enggak ngetes, mau temenan nih gua sendiri. Tapi karena takut kerajaannya hilang, enggak mau masuk Islam. Orang itu kalau sudah kena syahwat, sulit mengikuti kebenaran meskipun tahu. Tahu enggak ini kalau itu benar? Tahu, ada ayatnya, Pak. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Injil atau Taurat, ya'rifunahu, mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak kandungnya sendiri. Kan sudah sering saya sampaikan itu, seperti kisahnya siapa itu? Khuyai bin Akhtab. Kan itu kan? Tidak masuk Islam. Berbeda dengan Najasyi. Makanya setelah semenjak kejadian itu, Pak, semenjak kejadian ini, itu Najasyi tidak pernah ngirim upeti sama sekali ke Romawi. Antum lihat peta dari rumah apa Syam, Mesir, ke bawah adalah Habasyah, kan gitu kan? Semenjak itu Najasyi masuk Islam kan, Najasyi nggak mau bayar upeti ke Romawi. Itu bedanya Najasyi sama Romawi. Dan ketika Najasyi itu didakwai oleh siapa kemarin? Ja'far bin Abu Talib, betul kan? Dia masuk Islam. Meskipun dia melihat pendeta-pendeta enggak senang, meskipun kalian enggak senang digituin sama Najasyi, meskipun kalian enggak senang, masuk Islam dia. Allah selamatkan. Namanya sampai sekarang harum Najasyi. Karena dia enggak pedulikan rakyat, dia masuk Islam. Kalau Romawi sebaliknya, dia itu menyimpan tahu yang benar itu Muhammad, tapi enggak berani karena takut dikudeta apa? Rakyatnya, kerajaannya hilang, takut dia. Maka dia memilih syahwat tahtanya daripada agama Islam. Berbeda dengan Najasyi. Najasyi tidak pernah membayar upeti. Makanya Kaisar Romawi ini dikritik sama adiknya sendiri, saudaranya. "Hei saudaraku, itu budak-budakmu yang di Afrika itu enggak pernah bayar upeti. Kenapa kamu diamin aja?" Maksudnya, kata Kaisar Romawi, "Bagaimana mungkin aku memaksa seseorang yang sudah beragama dengan agamanya?" Itu kalau dia itu enggak ada keyakinan dikit aja tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin sudah dikirim pasukan itu. Untuk diapakan? Untuk dihabisi. Atau diganti raja yang baru. Dibuat takluk, diganti raja baru yang tunduk sama apa? Romawi. Tapi Romawi membiarkan, Kaisar Romawi itu membiarkan, berarti ada pembiaran di situ. Kenapa? Karena dalam hatinya sebenarnya Kaisar Romawi itu tahu bahwa itu yang benar. Makanya dibiarkan. Bisa dipahami ya? Oke, sampai di sini. Setelah itu ada, kita selesaikan surat-surat hari ini. Ya, jadi yang pertama tenang-tenang, pulang-pulang setelah ini. Ya, jadi raja apa yang pertama tadi? Raja Habasyah Najasyi sudah. Raja Mesir Mukaukes, terus Raja Kisra, betul? Persia, terus Kaisar Romawi. Lah insya Allah besok sambil baca sendiri, enggak saya baca ini. Besok itu sebenarnya saya pengin saya jadikan dua, sekarang sama besok. Tapi berhubung yang Romawi sampean minta sekarang, akhirnya jadi sekarang itu. Jadi besok itu ke Mundir bin Sawi, ke Raja Bahrain, ke Raja Oman, itu ceritanya bisa dibaca sendiri insya Allah. Apa perlu dibacakan? Nah, besok itu ada, atau enggak apa-apa besok kita baca ya. Jadi intinya surat-surat ke raja belum selesai, iya kan? Masih ada beberapa lagi raja yang belum diceritakan ya, bagaimana suratnya Rasulullah. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.